kelompok kami. Jadi saat ini kami akan membahas mengenai tataran hukum modern. Set pertama, apa yang dimaksud dengan hukum modern? Hukum modern. Tataran hukum modern adalah sistem hukum yang berkembang dengan karakteristik dan prinsip yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum kuno seperti hukum Hammurabi. Jadi hukum modern itu berbeda dengan hukum Hammurabi karena hukum modern tidak menggunakan sistem kuno. Next slide. Meskipun terdapat upaya dalam menerapkan tataran hukum modern, Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Adapun tantangan yang dimaksud yaitu yang pertama dinamika sosial dan budaya. Hukum modern seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang dapat menyebabkan ketegangan antara hukum formal dan praktik di lapangan. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap keadilan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, akses terhadap keadilan masih menjadi isu besar di Indonesia, di mana banyak masyarakat masih terpinggirkan dari sistem peradilan yang ada. Dan yang ketiga, kualitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan adanya prinsip korupsi dalam sistem peradilan juga menghambat tercapainya tujuan hukum modern. Selanjutnya, karakteristik hukum modern. Yang pertama, rasionalitas. Hukum modern mengutamakan pendekatan rasional dalam pengaturan masyarakat, berbeda dengan hukum adat yang lebih bersifat tradisional dan normatif. Kedua, positivisme. Paradigma positivisme mendominasi pemikiran hukum modern yang menekankan bahwa hukum harus berbasis pada norma yang ditetapkan secara formal dapat dikunci kebenarannya. Tiga, kepastian hukum. Dalam tatanan hukum modern, kepastian hukum menjadi pilar utama. Hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten untuk menjaga stabilitas sosial. Keempat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Konsep negara hukum modern juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adil dan demokratis. Nah, berikut ada beberapa manfaat utama dari penerapan hukum modern. Kepastian hukum. Hukum modern memberikan kerangka yang jelas dan sistematis untuk penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat dapat memiliki kepastian dalam berinteraksi dan berbisnis. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum modern seringkali dilengkapi dengan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu dan hak dasar lainnya. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua warga negara. Di sesi terakhir ini masih mengenai manfaat tentang penerapan hukum modern untuk adaptasi terhadap perubahan sosial. Hukum modern mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di terus berubah, seperti di era digital saat ini. Yang berikutnya itu mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak milik, hukum modern dapat menarik investasi domestik dan asing. Hal ini penting untuk perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, kami ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin saya ingin bertanya mengenai bagaimana hukum modern dapat berintegrasi dengan sistem hukum adat yang telah ada sebelumnya di Indonesia. Bagaimana hukum modern dapat berintegrasi dengan hukum adat? Oke, saudara Antik, kelompok berapa Antik? Kelompok berapa tadi? Baik, terima kasih. Dari pertanyaan saya sendiri, apakah tatanan hukum modern di Indonesia sudah sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif? Tatanan hukum modern di Indonesia sudah mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif? Mendukung keadilan, di begitu lah. Keadilan prinsip-prinsip restoratif. Restor. Restor. Restor apa? Ini kelompok 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 nih. Ya kan. Kelompok 3 berapa? Pakai yang apa tiga kita itu dengan mulai berkaitan dengan korban kejahatan yang saya tanyakan bagaimana tatanan hukum modern ini dapat menjamin hak asasi manusia di Indonesia dengan sistem pemerintahan yang modern dengan sistem pemerintahan yang modern. Siapa yang pemerintahan yang modern? Bagaimana tatanan hukum modern menjamin HAM di Indonesia dengan sistem pemerintahan otoriter? Tatanan hukum modern di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjamin hak asasi manusia di tengah sistem pemerintahan yang otoriter. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan HAM seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, implementasinya seringkali tidak optimal. Pelanggaran HAM seperti penghilangan paksa dan penyiksaan masih terjadi, terutama pada masa pemerintahan otoriter. Sistem hukum modern di Indonesia seharusnya bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Namun korupsi dan politisasi seperti hukum menghambat keadilan dan integritas. Sekian. Sumber tersebut kami dapatkan di jurnal Wali Songo Jember. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari intinya tuh hukum di Indonesia itu masih sangat menjamin hak asasi manusia meskipun dalam pemerintahan otoriter. Seringkali pelaksanaannya tidak optimal seperti itu. Sempat ada tambahan dari teman-teman. Pertanyaannya serta itu bagaimana tatanan hukum modern menjamin HAM di Indonesia dengan sistem pemerintahan otoriter? Atau begini ya, besok diterapkan di Indonesia. Ya, ada masalah dengan siapa itu, tidak ada. Soeharto. Soeharto gitu. Tapi gila. Demokrasi juga sedikit. Tapi kadang Golkar hilang, terus. Kadang hilang juga teori demokrasi. Hai, ini. Ada nih restoratif itu jalan damai, bukan itu yang jalan damai. Kalau di sini kan dia bilang ke peradilan restoratif penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban tokoh masyarakat. Pokoknya bisa, tapi terkadang kan ada desakan dari yang menyata pelakunya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabila. Yang kemarin yang pencuri yang memang secara hukum antara pelaku dan korban bisa jalan damai. Jalan damai tanpa ada hukum adat Indonesia adalah langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, responsif dan inklusif melalui kemampuan konstitusional, harmonisasi, komunikasi nilai-nilai, peran hakim yang berkembangkan hukum adat, kebijakan inklusif, dan pendekatan partisipatif. Kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi. Dengan demikian, federasi ini tidak hanya memperkuat hak masyarakat adat, tetapi juga meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi potensi konflik antara norma lokal dan hukum nasional. Hal ini menciptakan tatanan hukum yang lebih harmonis dan relevan dengan konteks sosial wilayah Indonesia. Sekian jawaban dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan. Semacam ini ya, silakan hadir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menambahkan terkait dari pertanyaan dari Bapak Nila. Yang pertanyaannya itu bagaimana integrasi antara hukum adat dan tatanan hukum modern pada masa sekarang. Jadi menurut tafsiran saya dari materi yang dibawakan tadi, ciri-ciri dari tatanan hukum modern yang pertama kan adat sifat rasional. Jadi rasional kan di bertiga secara masuk akal, logis dan berakal sehat. Jadi sifat-sifat dari rasional sebenarnya menganalisis suatu masalah itu secara objektif dan kritis serta tidak dipengaruhi oleh perasaan ataupun emosi. Jadi menurut saya hukum-hukum adat dapat berintegrasi dengan tatanan hukum modern asalkan hukum adat tersebut itu dapat dikaji secara rasional, tidak melanggar hak asasi manusia. Karena kebanyakan hukum-hukum adat itu ada beberapa yang melanggar dari hukum atau hak asasi manusia, yang dimana hukuman itu terlalu berat untuk sekarang. Jadi saya mungkin ada beberapa hukum adat yang bisa diambil, yang bisa dipikir secara rasional, meskipun hukumannya tidak terlalu berat, tapi tetap menimbulkan efek jera terhadap pelaku kriminal atau kejahatan. Terima kasih, saya kembalikan ke kelompok penyanyi. Saya ingin menunjukkan dengan pertanyaan dari saudara Amri, dan itu apakah hukum di Indonesia sudah mendukung prinsip restoratif. Baik, jadi di Indonesia sendiri itu prinsip keadilan restoratif atau restoratif justice sudah mulai diakui dan diterapkan di dalam sistem peradilan. Penerapan ini dibuat oleh amandemen undang-undang sistem peradilan ini khususnya lebih banyak diterapkan pada khusus anak-anak dan remaja. Jadi penerapan ini dibuat oleh amandemen undang-undang perlindungan anak pada tahun 2015 yang menekankan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku daripada sekedar hukuman. Namun penerapan keadilan restoratif masih menghadapi banyak tantangan. Misalnya banyak penegak hukum yang keliru memahami konsep ini sebagai hanya proses pertama yang antara pelaku dan korban tanpa mempertimbangkan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Jadi di Bapenas sendiri mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional dari 2020 hingga 2024 untuk dalam hal untuk mengatasi masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan stigma negatif terhadap mantan narapidana. Nah, kemudian meskipun ada regulasi yang mendukung seperti pedoman dari Mahkamah Agung, perlu ada sinergi kebijakan dan pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan restoratif di kalangan penegak hukum memastikan implementasi yang lebih efektif. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum di Indonesia mendukung keadilan restoratif melalui pengaturan dan penerapan yang semakin berkembang dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku secara diakui secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 11 dan 12 tentang sistem peradilan pidana yang menekankan penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak terkait, untuk solusi yang adil dan bukan sekedar kekerasan. Mungkin itu jawaban dari saya, kembalikan ke saudara penanya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sebelumnya saya ingin menanggapi dulu. Jadi keadilan restoratif itu mencari penyelesaian secara adil. Dan kita ketahui hukum di Indonesia itu artinya menyeluruh, tidak memandang dari siapapun. Kemarin ada kasus yang soal nenek-nenek itu yang mencuri. Kenapa dalam hukum tidak diberikan keadilan restoratif? Kenapa kalau memang tidak memandang umur atau tidak memandang dari sisi manapun itu, kalau memang hukum di Indonesia itu mendukung prinsip-prinsip restoratif. Tapi kan sebelumnya kita ini kenai keadilan restoratif itu untuk mencari keadilan tanpa ada pembalasan sama sekali dari kasus hukum ini, apa namanya? Kalau misalnya kan kita melihat dari kalau prinsip yang keadilan restoratif ini kan kita bisa mengatur secara damai tanpa harus memberikan hukuman kepada nenek-nenek itu. Kalau memang di Indonesia sudah mendukung prinsip restoratif yang mencari keadilan tanpa melakukan pembalasan, sedangkan di dari kasus nenek-nenek ini kita kan melihat kalau ini dikenai hukuman, kenapa tidak dilakukan secara restoratif? Karena kan begini juga hukum di Indonesia itu terlalu fokus pada hukuman, yang artinya menimbulkan dalam satu masalah itu langsung jatuh kepada hukum. Saya ulangi tadi ya, saya menekankan bahwa penerapan keadilan restorasi masih menghadapi tantangan. Salah satunya itu demokrat hukum masih jadil memahami konsep itu. Banyak penerapan hukum memahami bahwa untuk menyelesaikan satu permasalahan itu hanya sekedar perdamaian antara pelaku dengan korban tanpa adanya hukuman. Itu yang menjadi suatu kekeliruan dalam ini, tanpa mempertimbangkan apa korban secara menyeluruh. Jadi misalnya ada barang yang saya curi, misalnya yang ditentukan misalnya menjadi barangnya Amri, itu Amri akan rugi. Tapi ketika di dalam penegakan hukumnya tadi ada tak menaikkan tangan tersebut bahwa hanya perdamaian, tentu Amri sangat rugi karena barangnya tidak dipalingkan. Kalau misalnya saya bilangkan barangnya, tentu Amri merasa rugi, dan penyelesaiannya itu hanya secara damai, dan itu yang banyak keliru oleh di kalangan penegak hukum. saya sedikit tambahkan. Tadi kok kami juga bilang mengapa di Indonesia belum diterapkan hukum restoratif. Iya. Tadi saya mau menambahkan jawabannya Aljuan. Tadi Amri bilang mengapa di Indonesia belum diterapkan hukum, maksudnya belum diterapkan sepenuhnya hukum restoratif. Yang saya dapatkan itu karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Mengapa? Karena banyak pihak termasuk penegak hukum dan masyarakat masih kurang memahami konsep keadilan restoratif. Hal ini dapat mengakibatkan resensi terhadap penerapan prinsip-prinsipnya dalam praktik hukum sehari-hari. Mungkin berkaitan juga jawabannya dengan Aljuan yang tadi sebut, yang disebutkan tadi. Saya kembalikan kepada Amri. Intinya tuh kenapa belum terrealisasi? Karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Restoratifan bisa restoratif apa ada kalangan mana, sedangkan kejadian yang dulu itu ada begini, ada tuh nenek kan umurnya tua sekali, dia dapat hukum, sedangkan yang masih kecil itu ada tuh juga berita dapat apa muncul itu tapi tidak dapat hukuman proses di jadi kelompoknya memang dia nggak dukung jalannya dalam petirin, karena memang dari kalau dipikir secara rasional memang saling nenek-nenek, kalau dipikir secara kemanusiaan memang juga kesian juga karena wanita mam susah. Amri mau kebandingkan itu itu nanti lah kenapa nggak diselesaikan secara damai, restoratif justice, iya pak, diselesaikan secara damai kan. Kemarin dari saudara itu dibalikkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tapi ini saya dari pernyataan dari kelompok Aljuan yang telah disampaikan mengenai pencurian. Jadi saya di sini ingin membandingkan apa bedanya pengadilan yang tadi mencuri dengan pejabat-pejabat yang juga mencuri. Jika memang nenek-nenek ini mencuri terus di penjara 5 tahun misal, terus bagaimana dengan biasanya pejabat yang korupsi yang suka mencuri dana-dana rakyat, terus mengapa mereka di biasanya itu di tidak sebanding hukumannya? Mengapa demikian? Saya ingin mendapat dari kelompoknya Aljuan mengenai kasus tersebut. Wala malah melemparkan pertanyaan. Bagus. Menanggapi diri. Anjir. Harusnya begini setiap pagi. Kita ini menerima tanggapan. Sudah. Pertanyaan. Kasus tadi tidak dipermakan hukumannya. Yang saya dapatkan itu dari sumber keadilan hukum bagi orang miskin dari UNES. Dikatakan bahwa penegakan hukum memang masih bisa dikatakan tidak adil karena mencolong dalam penegakan hukum di mana masyarakat miskin dan kelompok yang seringkali terpinggirkan, mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan, sementara kelompok elit dapat memanfaatkan kekuasaan dan kekayaan mereka untuk memanipulasi hukum dan demi kepentingan pribadi. Mungkin karena ini yang saya dapat karena mungkin ini yang pejabat mungkin karena banyak uangnya kok. Jadi nggak terlalu berat hukumannya, sedangkan masyarakat yang bisa dalam tanda kutip masyarakat miskin dan kelompok yang rentan seringkali terpinggirkan karena kayak kurang kurang duitnya. Kurang duit. Lapen. Terputar-putar nih. Harus sederhana aja karena itu kan pertanyaan yang diminta sih. Kan orang coba. Tapi di sini saya ingin meminta pendapat bagaimana syarat dari kelompok haluan mengenai apa yang harus negara ini lakukan ke depannya supaya tidak terjadi lagi sogok-sogok menyogok gitu. Nah, mungkin masih dari kesimpulan semua tadi berarti negara Indonesia ini masih bersifat feodal. Kalau mau kan jabat terputar gitu. Bagaimana mungkin dari kita ini mau bagaimana cara kita sadarkan dirinya tadi sendiri. Iya, dari sendiri sih. Iya, dari sendiri. Kalau iya karena dari kita tuh kalau misalnya memang kita mau ke Medoko pasti ada kalau sih satu contoh saya kalau mau Medoko bisa tentang kita lihat sedikit kan pun dunia kita kan sebenarnya Medoko tidak konsisten. Ya, teman-teman dari kelompok satu kan konsisten juga karena ada pertanyaan Pak Amri tadi dengan penelitian dari pertanyaan penelitian saya kan satu iya kan menurut saya belum kita bang maksudnya kenapa tuh dari TK kan yang sebenarnya walaupun itu tidak konsisten sebenarnya dari ke hukum dan kalau kita terapkan itu masyarakat mungkin dewasa dengan kejahatan karena ada di dia damai. Ya. Tapi kalau kita dapatkan kalau ada yang hukum itu. Terus itu kata putar-putar. Ini itu malu banding benda. Yang anak kecil sama nenek itu. Pertama itu jumlahnya 100 ribu lalu kemudian ada pejabat kedua yang dari uang yang lebih banyak, maka pasti yang orang-orang yang membantunya yang terpilih jadi orang-orang yang naik menjabat dalam artian memiliki suara yang lebih banyak adalah bukan mereka yang dipilih berdasarkan integritasnya atau berdasarkan kemampuan dalam memimpin sebuah negara, melainkan mereka yang kemudian terpilih dikarenakan politik uang seperti itu. Baik, jawabannya sangat mungkin bisa dapat dipahami, tapi di sini saya ingin menegaskan bahwa alhamdulillah saya pernah. Tidak ada. Masuk gratifikasi. Gratifikasi sebenarnya. Baik buruk sebenarnya. Masuk gratifikasi kan sendiri kan. Ai panas. Saya kemarin mencoblos caleg Pilpres Gagar Uang. Jujur saja. Saya tidak mencoblos. Jadi saksi, Pak. Oh, jadi saksi, Pak. Siapa yang coblos kemarin 02? Saya. Sudah paling banyak itu dana kampanye itu. Tidak juga. Saya karena saya pakai warna. Oh, gitu. Ini Tapi, yang tadi kasus itu sebenarnya sebelum kita menanggap kasus itu harus dilihat secara komprehensif. Itu nenek-neneknya mencuri apa? Mencuri kayu ya, untuk kayu bakar di perusahaan milik ya PT. Nah, apa bedanya mencuri dengan kasus orang-orang kakap korupsi beda? Si nenek-nenek mencuri karena kebutuhan, si kelas kakap mencuri korupsi karena keserakahan. Sama ada kemarin kasus mencuri coklat itu, kemarin itu coba. Anu penjual beli kebutuhan pokok, sebetulnya kekurangan. Maka bolehlah kita katakan bebas bisa menangani. Restoratif justice. Tapi ada kasus-kasus yang dilakukan gerakan restoratif justice. Misal. Apalagi korupsi. Korupsi itu Bapak Ibu tidak bisa ditolerir dalam bentuk apapun. Indonesia ini tidak pernah maju karena korupsi. Bukan lagi karena korupsinya, tapi karena penegakan hukum yang tidak tegas. Karena bagaimana caranya? Karena pakai pasal perempuan. Cuma lihat indeks korupsi kita. Kita ingin di Desa Tenggara salah satu yang terbesar. Bandingkan Cina di tahun 80-an, tahun 1980-an, masa Soeharto Soekarno, dan di masa siapa itu presiden Cina? Bukan presiden. Saya lupa. itu penerapan hukumannya, guru Cina itu korupsinya, tingkat korupsinya sama dengan Indonesia. Tapi sekarang kita lihat indeks korupsi di Cina, drastis. Oleh karena apa? Diganti hukuman yang sebelumnya hukuman penjara, sekarang ganti hukuman mati. Cina berlaku. Sekarang, Anda boleh buat sendiri. Pejabat-pejabat korupsi mati karena rugi. Bukan cuma merugikan pribadi, merugikan negara, merugikan masyarakat banyak. Indonesia ada nggak hukuman mati koruptor? Tidak. Tidak ada. Yang ada hukumannya jadi korting, korting terus. Ya, Pak. Tapi saya berikan ilustrasi, korupsi 10 miliar. Di penjara 5 tahun. Di 5 tahun setiap kali kalau dia muslim, hidup fitri, diremisi lagi. Kalau Natal, Kristen, diremisi lagi. Remisi itu pemotongan masuk tahanan. Jadilah dia 1 tahun dia menjalani hukuman. Dendanya hanya 100 juta lah misalnya. Berapa kalau yang masuk di kantor? Belum lagi mantan-mantan narapidana itu yang koruptor keluar dari penjara, boleh lagi mencalonkan diri sebagai penyebab utama. Celakanya kita dipilih lagi. Karena kenapa? Karena kasih uang. Kami memang banyak uang kita ngasih korupsi. Kalau kita yang pilih, bodoh mana sih? Bodoh mereka atau bodoh kita sebenarnya? Yang lagi tidak. Kita beli bodoh di bodoh. Mohon maaf lagi, dalam kasus Pilpres, ini dalam kampanye sudah lewat. Saya mengatakan kemarin, ini di mata pilihan kemana saya selalu dalam dialog tentang Pilpres, selalu. Dari tiga kandidat calon, Bapak Ibu, hanya kesungguhan dari Ketua Presiden yang melanggar hukum. Ya, itu nyata-nyata konstitusi kita lagi, dan ada pilih juga. Sayangnya tidak di semester kemarin kita banyak seru. Tidak mau dicoba. Viral lagi akun kuku papa. Mana lagi gratifikasi jet. Bayangkan ini ke Amerika belanja tanpa cukai. Nah kalau kita beli laptop di Singapura misalnya masuk di Indonesia ke laptop, memang murah itu di sana. Apa laptop yang termurah yang paling bergensi di Indonesia? Mekbook. Mungkin harganya 5 juta. Tapi masih menulis ke cukainya 10 juta. Mahal. Lihat coba Kaisar. Berlipat sekali dia. Belanja di sana tanpa cukai Bapak Ibu. Ya. Masuk lagi kemarin di KPK dipanggil. Katanya, saya bukan pejabat publik. Bukan penyelenggara negara. Sehingga gratifikasi tidak masuk ke saya. Benar, tapi siapa itu Kaisar? Pak Jokowi kan? Ada konflik kepentingan. Makanya hukum itu tidak hanya dilihat secara letter lain. Tapi logika hukum. Kaisang tanpa Jokowi kenal nggak dia? Kenapa? Tadi kenal itu Kaisang orang penjual mata apa? Ya kan? Tapi kan kalau bapaknya Jokowi. Ya, anaknya Jokowi. Seperti itu. Saya tidak apalagi tidak menjerumuskan untuk tidak mumpun dari Pilpres. Tidak ada sama sekali. Hanya saja ke depan ini. Itu rasional-rasional itu juga. Ini kan beda karena visi misi betul yang kedua karena kalau memang melanggar hukum itu sudah jangan begini kita selalu ngomong tidak masalah ya. Baru ngomong menuntut kesadaran diri makanya ini mobil kada Bapak Ibu coba lihat rekening calon mana calon koruptor di situ yang dipilih ya nah, ini kayak kita kembali ke kampung masing-masing jangan dipilih. Kalau menurut saya kan calon kandidat yang tidak karena penegakan hukum yang optimal harus diimbangi dengan kekuasaan yang kuat. Ya, tanpa kekuasaan tidak mungkin ada penegakan hukum yang adil. Ya, itu saja. Semua dikamkami. Makanya Anda ini yang calon-calon mahasiswa, saya selalu bilang dulu di angkatan 2021, itu kalau pulang kampung minimal jadi kepala desa saja semua. Kenapa? Kalau saya pulang kampung, karena saya ini moni, ternyata dana desa itu bisa dimainkan, Bapak Ibu. Anggaran desa itu satu miliar lebih. Apa yang terbangun ini saja di tempat saya, tidak desa. Aduh, apa yang terbangun? Nah, 1 miliar lebih per tahun anggaran. Makanya itulah yang jadi kepala desa, kalau Indri, Indra. Dan kepala desa, kita juga, ya, juga kepala desa semua. Minimal itu anggaran di tempat sasaran. Kalau Anda misalnya kepala desa, misalnya di kepulang kampung, berapa mahasiswa yang boleh duitnya yang kurang mampu? Biaya di kepala desa, boleh kok. Katanya, bangun semua jalan itu, pepun kalau perlu, kasih dalam jalan. Daripada mendeposito yang kaya kepala desa ada, kita mungkin. Gaji kepala desa kan hanya 2,7. Baru-baru bertahu menjawab, beli minum di 5. Misalnya, cuma berapa uang? Ada enggak kepala desa di kampung tak tidak kaya-kaya? Ada enggak? Ada enggak? Ada di sini bapak kepala desa, di sini anak kepala desa? Iya. Om tak, tante tak? Iya. Tidak, tidak. Ya. Saya coba korupsi om. Walah. Baru satu. Saja unta kalau unta jelas pernah penghasilan lain di luar gaji kepala desa beli mobil dalam waktu sebulan menjalar setahun menjalar yakin saya pakai dalam mesin tapi kita coba desa apa sih ya kecuali kalau ada lahan di kawasan besar wajar tapi kalau tidak ya senang saja. Ada pertanyaan di sini tentang modern, Bapak Ibu? Jelas? Jadi tadi betul bahwa penegakan hukum itu selain logika hukum, ada juga sisi-sisi kemanusiaan. Betul. Yang tadi kasus manajemen itu tidak boleh kita pakai logika hukum semata-mata. Diperhatikan latar belakang kenapa dia mencuri? Dia mencuri karena hukuman atau apa? Ya. Baru masa kayu bakar diambil di pidana orang 5 tahun. Mana adilnya? Pertanyaan itu kayu bakar ya? Ya? Ya, jadi memang seperti itu. Ada pendekatan-pendekatan humanis. Ya? Jadi saya kira banyak hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi pekan depan tugas kita adalah bagaimana cara penegakan hukum supaya tersangka itu mengalami efek jera. Menurut Anda ini, menurut analisis Anda? Lagi, pakai analisis saja lagi kita diskusi lagi. Dari Pak. Dalam kasus hukum modern ya. Terus saya tidak mau ada jawaban kembali ke diri kita masing-masing. Tidak bisa seperti itu. Bagaimana cara penegak hukum memberi efek yang jelas? Sehingga misalnya koruptor, itu lebih koruptor tidak mungkin lagi mengulangi. Kayak Anda tadi tidak mengerjakan tugas, tidak mungkin lagi mengulangi. Bagaimana caranya memasukkan efek jelas? Karena hukum itu harus mengefek jelas keseluruhan, Pak Bu. Kalau kita mengefek jelas, kan bukan hukum namanya. Ya, kita cari nanti. Merenung itu kalau pulang ya merenung. Nonton dulu itu gimana caranya ya. Jadi ambil contoh kecil ke kita. Ingat hukum itu bersifat memaksa dan menyulitkan. Jadi jangan mungkin bilang karena kesadaran diri kembali ke personnya Pak. Kalau dia mau tobat tobat sendiri gitu. Ya bisa. Memang harus dipaksa. Ya masih selalu dipaksa dan kembali ke situ. Ya. Jadi begitu juga dalam penegakan hukum tidak boleh pakai perasaan memang. Dalam artian tidak boleh dominan. Ini ibu, ibu, bapak-bapak tidak boleh. Keluarga yang melanggar hukum adik sekalipun tetap dihukum. Kalau dalam Islam, walaupun dia anaknya Nabi, mencuri dipotong juga tangannya, tapi ya. Karena ada lagi kesedahan itu, adikku melanggar hukum. Ya, keluarga sebagainya. Jadi itu yang kita diskusi dari kasusnya kita, diskusi kelompoknya adalah hukum Islam. Kelompok setelah kelompok yang Tuhan siapa? Kelompok berapa? Tidak ada. Jadi kalau begitu cari semua hukum Islam. Ya, kita lanjutkan. Ya, pakai program ini, kerja semua. Nggak aja fungsi ini kirimin ke BD. Ya, Coach. Saya kira cukup kali ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Ya, sama yang lainnya mau cerita. Ada kan tuh di depannya, paling depan sini. Terima kasih.